Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, radar di Bandara Soekarno-Hatta berhenti berfungsi sekitar 15 menit yang menyebabkan 64 penerbangan tertunda dan dialihkan. Insiden radar bermasalah juga sempat terjadi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Komersial Sriwijaya Air, Toto Nursatyo. Pak Toto, apa komentar Anda melihat insiden ini? Sebenarnya kita sebagai insan industri airlines ya, apalagi Sriwijaya juga ngerasa prihatin gitu ya. Ya ini hazard soalnya. Kalau hazard itu berarti harus diperbaiki dengan cepat dan sesuai regulasi ya. Karena efeknya itu ada, kita tahu persis bahwa ada dua pesawat lain yang hampir tabrakan ya. Itu menurut saya ini sangat mengganggu kinerja industri penerbangan gitu. Lalu pembenahan apa yang sebenarnya harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang ke depannya, Pak? Ya, kalau saya lihat secara fakta bahwa Cengkareng itu udah overload. Overload lantas memerlukan infrastruktur yang bertahap, dalam arti ada standby-nya ya, listrik atau apa gitu. Itu harus ada ring 1, ring 2, ring 3. Tapi terus seharusnya Halim dibuka sebagai airport alternatif. Karena sekarang ini situasinya kalau begini terus penumpang nambah terus pesawat nambah terus, nggak bisa lagi ditolerir. Sangat hazard sekali dalam operasionalisasi penerbangan. Kalau ini terjadi misalnya di Pangkal Pinang, Bengkulu gitu ya, yang satu hari paling cuma 20 flight gitu ya, itu kan no problem. Tapi kan sekarang ini satu jam aja kita udah 60 flight loh di Cengkareng. Ya, satu jam, setiap jam itu ada 60 terbang dan landing. Jadi akar masalahnya sebenarnya overload. Menurut saya ini overload. Kalau misalnya terjadi radar mati di Bengkulu, nggak problem, itu masih visual ya. Dan tidak akan terjadi kongesi atau tabrakan di udara. Jadi sebenarnya ini akar masalahnya adalah overload Cengkareng. Apa harapan Bapak terhadap dunia penerbangan Indonesia ke depannya? Harapan kita di Soekarno-Hatta ini cepat-cepat harus membuat runway yang ketiga. Ya, karena percuma bandaranya yang diperbesar kalau runway-nya tidak diperbanyak. Karena sekarang kan ada dua, itu udah overload. Kalau harus secepat-cepatnya, Halim dibuka, lantas pembuatan runway yang ketiga. Demikian Direktur Komersial Sriwijaya Air, Toto Nursatyo. Saya Wendy Lim.